Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kita kali ini meneruskan tentang mafhumul aqidah, pengertian tentang al-aqidah. Aqidah sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu memiliki pengaruh yang kuat bagi yang meyakininya. Dan ciri-ciri akidah itu dia meminta kurban kepada yang meyakininya. Karena tidak ada suatu keyakinan melainkan ia memiliki permintaan-permintaan yang harus ditepati, yang harus dilakukan oleh yang meyakininya, yang dengan demikian akan menjadi simbol bahwa dia kuat akidahnya dalam bidang tersebut. Misalnya, suatu kelompok hitam tertentu misalnya, mereka belum dikatakan kuat keyakinannya ketika dia belum melakukan apa-apa. Maka di sana ada yang namanya bertapa, ada yang namanya mengadakan pengabdian atau mengadakan semacam sesajen, ya, ritual-ritual ini sampai kepada puasa-puasa tertentu yang kemudian hasilnya menjadi ilmu kesaktian, tidak mempan dibacok, kemudian kulitnya kebal dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka melakukan apa yang diminta dalam akidahnya, kemudian ada bukti kekuatan tertentu yang mereka tuju, maka dikatakan ini keyakinannya telah kuat begitu. Nah, itulah akidah. Nah, maka para ulama salaf mengatakan bahwa wal aqidatu ma yadinu bil insan, atau dalam kata lain ma yusaddiquhul abdu wa yadinu bihi, bahwasanya akidah itu adalah agamanya manusia atau apa yang dibenarkannya oleh seorang manusia dan ia beragama kepadanya, itulah akidah. Jadi kalau kita ingin tahu agama manusia, kita lihat dari akidahnya. Ketika meyakini sesuatu itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa akidah manusia beda-beda. Nah, ini juga menunjukkan bahwa agama manusia beda-beda. Nah, apakah di dalam Islam terjadi perbedaan seperti itu? Ternyata di dalam Islam juga terjadi perbedaan. Padahal sesungguhnya tidak boleh terjadi perbedaan. Nah, ketika sesama umat Islam misalnya terjadi perbedaan paham dalam masalah akidah, dalam meyakini tentang Allah, tentang malaikat, tentang nabinya, tentang rasulnya, tentang Islam ini, berbeda keyakinannya, nah berarti itu akidahnya. Sehingga wajarlah kalau yang diberitakan oleh Al-Quran maupun Sunnah bahwa kelak di hari kiamat, manusia itu macam-macam tingkatannya, termasuk orang yang beriman, tingkatannya macam-macam. Ada yang surga Firdaus, ada yang surga pertengahan, bahkan ada surga yang paling terakhir. Begitu juga ada yang langsung masuk surga, ada yang masih ditahan kemudian masuk surga, ada yang terpaksa tidak masuk surga dulu kemudian masuk neraka. Entah seberapa, di neraka juga berbeda-beda. Ada yang sebentar, ada yang agak lama, bahkan ada yang sampai paling terakhir keluar dari neraka dan kemudian akan ditempatkan di surga. Karena sebenarnya tempat orang yang beriman itu adalah surga. Namun karena mungkin seseorang masih mempunyai dosa-dosa yang tidak bisa ditolong, sudah ditambal dengan ini, dengan amalan itu dan lain sebagainya, masih tidak bisa ditolong, sehingga saat itu dia terpaksa masuk neraka dulu sesuai dengan berapa tanggung jawabnya. Nah, ini semuanya juga merupakan gambaran tentang akidah seseorang atau kadar keagamaan seseorang. Nah, tentu yang tidak kita harapkan ketika berbeda pendapat itu adalah dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Nah, adapun dalam masalah furu'iyah tentang perbedaan masalah bagaimana sholat, bagaimana berdoa, ya, puasa, ada perbedaan paham sedikit, itu masalah furu'iyah. Tetapi para jamaah, kalau yang berbeda itu sudah masalah akidah, maka ini adalah sangat fatal, ya. Ketika akidah seseorang misalnya berbeda dengan pemahaman salafus soleh. Nah, karena itulah yang kemudian menjadikan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Ya, Nabi katakan satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Nah, yang 72 golongan ini, apakah sudah masuk kafir para jamaah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah? Ternyata Nabi di dalam hadis yang sudah kita share, sudah kita siarkan, Nabi mengatakan umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Nah, dengan Nabi menyebut umatku, maka ulama ahlus sunnah sepakat bahwa yang 72 golongan itu belum keluar dari Islam. Bahwa mereka masih kaum muslimin. Hanya mungkin kesalahan mereka di bidang manhaj. Ya, di bidang manhaj mungkin terjadi kesalahan. Bukan karena dosa. Karena kalau dosa menimpa siapapun. Ahlus sunnah pun juga ada yang berdosa. Kita sendiri juga belum tentu bebas dari dosa. Entah itu dosa kecil atau dosa besar. Yang namanya dosa, tidak semua, artinya semua orang mungkin bisa berdosa. Tetapi kesalahan manhaj, kesalahan atau dalam sistem beragama. Nah, kalau sudah demikian, berarti akan beda nanti. Misalnya Nabi tidak mengajarkan adanya tidak mengadakan misalnya pada saat haji misalnya, tidak mengajarkan harus tawaf 9 kali, ternyata ada yang tawaf 9 kali. Nah, ini berarti manhajnya salah. Atau Nabi SAW tidak mengajarkan bahwa di dalam sholat itu harus ada wiritan keras misalnya. Tidak boleh adanya suara-suara yang nyaring-nyaring misalnya. Kemudian diadakan suara yang nyaring-nyaring. Berarti dalam masalah manhaj sudah berbeda. Nah, terlebih ketika masalah manhaj itu yang berhubungan dengan masalah al-akidah atau masalah tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma, wasifat. Dan kebanyakan umat Islam ini berpecah belah, berbeda manhaj dalam meyakini al-asma wasifat. Dalam meyakini bahwa Allah itu di atas aras, itu seperti apa? Ada yang mengatakan Allah di atas aras meninggi dari makhluknya. Ada yang mengatakan Allah di atas aras itu istaula, memerintah, dan lain sebagainya. Ketika dikatakan bahwa Allah turun ke bumi, ke langit bumi, pada sepertiga malam terakhir, itu pun umat ini berbeda-beda pendapat dalam masalah ini. Meskipun nanti di sana ada yang paling benar, yaitu barang siapa yang manhajnya mengikuti salafus soleh, mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini dalam manhaj. Jadi dimungkinkan para jamaah 72 golongan yang memang menurut ulama ahlu sunnah itu belum keluar dari Islam, dimungkinkan dosa mereka yaitu karena salah manhaj, salah pengeterapan dalam menjalankan agama. Tetapi mereka masih belum keluar dari lingkungan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata umat Islam saja berbeda-beda. Bagaimana dengan yang di luar Islam, termasuk orang-orang kafir, orang-orang awam yang tidak ada agama pada dirinya. Jangan disangka tidak ada agama. Mereka juga punya keyakinan-keyakinan. Yang keyakinan tersebut dia taati sampai kepada rela membunuh, rela bahkan mengkafirkan orang lain, bahkan menganggap orang lain itu halal darahnya dan lain sebagainya. Maka itu sudah agama namanya, meskipun tidak harus ada jamaah. Meskipun tidak harus misalnya ada pencetusnya dan ada undang-undangnya, ada rukun-rukunnya misalnya. Tetapi ketika sesuatu itu diyakini dan sampai dia taat pada keyakinan itu, maka sebenarnya itulah agamanya. Maka di dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war-Radd 'ala Ahli Syirk wal Ilhad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan mengatakan, fa in kanat hadhil aqidatu muwafaqatan lima ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, maka jika akidah ini, yakni akidah yang sampai menyebabkan yang meyakininya itu taat, ya, harus mengikuti apa saja yang diminta oleh keyakinannya, kalau yang seperti itu ternyata benar-benar muwafaqatan, sesuai, sejalan, cocok, lima ba'atsallahu bihi rusulahu, cocok terhadap apa-apa yang karenanya Allah mengutus para rasulnya, wa anzala bihi kutubahu, dan karenanya Allah menurunkan kitab-kitabnya, fahiya aqidatun sahihatun, maka ia adalah merupakan akidah yang sahih, akidah yang sehat, akidah yang benar, salimatun, yang selamat, tahsulu biha an-najatu, yang mana akan tercapai dengannya keselamatan, min azabillahi, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, wassa'adati, dan wassa'adatu, dan akan tercapai kebahagiaan, fid dunya wal akhirah, dari dunia dan akhirat. Ketika akidah atau keyakinan yang sampai menyebabkan meminta segala pengorbanan bagi yang meyakini itu benar-benar dari Allah, benar-benar dari Rasulnya, benar-benar sesuai dengan kitab-kitabnya, maka itulah keselamatan, ya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Namun para jamaah, wa in kanat hadhil aqidatu mukhalafatan lima arsalallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, namun apabila akidah yang sampai meminta korban kepada yang meyakininya itu, kemudian dibela mati-matian itu, ternyata menyelisihi terhadap apa-apa yang Allah karenanya mengutus Rasulnya dan karenanya menurun kitab-kitabnya, maka fahiya akidatun, maka dia adalah merupakan suatu akidah atau suatu keyakinan, tujibu li ashabiha, yang mengharuskan bagi pemiliknya atau yang meyakininya, al-azaba, siksa, wassako'a, dan kecelakaan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat nanti. Ini semuanya terjadi ketika suatu keyakinan itu ternyata menyelisih atau tidak berasal dari yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang karenanya Allah sampai mengutus para Rasulnya, yang karenanya sampai Allah menurunkan kitab-kitabnya, ternyata yang diyakini oleh seseorang atau suatu kaum itu menyelisihinya, bertentangan dengannya, maka itu adalah akidah yang rusak. Akidah yang menyebabkan bagi yang meyakininya pasti akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan celaka di dunia dan di akhirat. Di mana di dunia dia dianggap oleh Allah sebagai seorang kafir yang telah dihukumi najis oleh Allah dan dihukumi bahwa hatinya telah mati, sedangkan di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka akan menempati neraka jahannam untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjukkan kita, keluarga kita, dan anak-anak cucu kita ke jalan yang benar, kepada akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan apa-apa yang dengannya Allah mengutus para rasulnya dan dengannya Allah mengutus, menurunkan kitab-kitabnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Dengan keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.